yang belum menghafal, yang telat-telat tadi, yang belum menghafal, menghafal. Atau sengaja telat supaya enggak menghafal. Hayar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب التمتع والقران والإفراد بالحج باب تمتع قران dan إفراد pada haji. وفصح الحج لمن لم يكن معه هدي. Dan menfasakh haji, membatalkan niat haji bagi yang tidak membawa hewan hadyu. Fasakh haji artinya awalnya dia berniat untuk haji, karena tidak membawa hewan hadyu, niat hajinya difasakh, dibatalkan, diganti dengan umroh, diganti dengan niat umroh. Maka dia umroh terlebih dahulu, selesai tahalul, kemudian menunggu pada waktu-waktu haji, dia ambil lagi niat haji untuk manasik haji. Itu yang disebut dengan tamattu. Ingat, bagi yang tidak membawa hewan hadyu. Bagi yang membawa hewan hadyu, maka dia qiran. Dia gandengkan niat umrah dengan niat haji. Kita baca hadisnya. Panjang banyak di sini membawakan hadis. Kita baca semuanya ya. Nanti baru kemudian disampaikan secara ringkas pembahasan bab ini. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها تري عائشة رضي الله عنها لبركات خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج kami keluar pada haji wada bersama Nabi صلى الله عليه وسلم dan kami tidak dikasih tahu, tidak dikasih ilmu melainkan itu untuk haji. Niat awal berangkat tahunya adalah haji. Falamma qadimna tatawafna bil bait. Ketika kami sampai di kota Mekah, kami pun tawaf di Ka'bah. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun saqal hadi yahil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa saja yang tidak membawa hewan hadyu untuk tahallul. Tahalul dari umrohnya. Fahalla man lam yakun saqal hadiya, maka tahalullah orang-orang yang tidak membawa hewan hadiyu. Wanisa'uhu lam yasukna faahlalna, dan istri-istri Nabi waktu itu tidak membawa hewan hadiyu, maka mereka pun juga tahalul. Jadi tawaf 7 putaran, salat di makam Ibrahim, sa'i, safa, marwah, selesai langsung tahalul, digundul atau dipotong pendek rata, lepas baju ihram, boleh semuanya, boleh halal semuanya, minyak wangi, baju dan segala macam, barakallahu. Kala itu, qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, fahidtu, saya haid. Falam akuf bil bait, saya pun tidak bisa tawaf di Ka'bah. Berarti haidnya itu sebelum pelaksanaan umrah atau tawaf qudum. Saya pun tidak tawaf di Ka'bah. Falamma kanat lailatul hasbah, maka ketika pada malam hasbah. Malam hasbah itu malam ketika Rasulullah SAW selesai dari haji, selesai dari haji wada', beliau mengumpulkan semua sahabat di tempat namanya Hasbah untuk persiapan pulang ke kota Madinah. Nah, pada malam itu, ya pada malam mau pulang ke kota Madinah, qalat berkata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, yarji'un nasu bi umratin wa hajjin, orang-orang pulang membawa umrah dan haji karena tamattu' dan qiran mereka ketika itu. Wa arji'u ana bi hajja, sementara aku hanya kembali pulang membawa haji saja. Karena zahirnya Aisyah ifrat, karena beliau haid ketika itu, hanya haji belum umrah. Qala wa ma tufti layali yaqdimna Makkah, apa kamu tidak ma mana dia? Apakah kamu tidak tawaf di malam-malam kita sampai di kota Mekah? Qultu la, tidak. Kenapa enggak tawaf? Karena haid. Jadi haidnya Aisyah sebelum prosesi umrah atau tawaf qudum sudah haid. Saya enggak tawaf. Qala fadhhabi ma akhiki lat tan'im fa hilli bi umrah thumma maw'iduki kadha wa kadha. Ya sudah, kamu pergi bersama saudara kamu namanya Abdul Rahman bin Abu Bakar Siddiq, pergi bersama saudara kamu ke Tan'im. Ngedat Tan'im sebuah tempat batas wilayah haram dan halal. Kalau dari kota Madinah menuju ke Mekah mesti lewat Tan'im. Sekarang dikasih tugu, ada tugu batas-batas haram, di situ dibangun Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Barakallahu. Kamu pergi ke Tan'im. Fahilli bi umrah, dan kau ihlal untuk niat umrah. Jadi ke Tan'im, ke tanah halal, ihlal umrah, labbaik Allahumma umratan, masuk khusus untuk mengerjakan umrah saja. Qala thumma maw'iduki kadza wa kadza. Kemudian tempat perjanjian kamu tempat ini. Ini temui saya di sini. Qala Safiyyah. Si Safiyyah berkata lagi, Safiyyah bintu Huyai, istri Nabi kita Muhammad SAW yang lain. Kata Safiyyah, ma urani illa habisatahu. Aku tidak memandang diriku melainkan akan mencegah mereka. Kenapa demikian? Safiyyah juga ketika itu haid. Haid. Aduh, saya pandang kayaknya saya bakal menahan mereka semua, enggak bisa pulang ini karena saya haid. Qala Rasul mengatakan aqra halqa atau halqa. Ini kalimat-kalimat apa ya, semacam ya agak sedikit mengeluh. Aduh gitu. Ha aqra halqa. Aqra dari kata-kata akr, artinya tidak bisa beranak. Halqa, halq. Bundul yang itu ya. Ini kata-kata yang biasa disampaikan untuk sedikit berkeluh kesah. Aduh. Wah, gimana ini? Belum mengatakan awama tufti yawman nahr. Apakah kamu belum tawaf ifadah pada yawman nahr? Jadi tawaf ifadah. Karena yawman nahr pada hari nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah itu tawafnya tawaf haji atau tawaf ifadah. Apakah kamu belum tawaf ifadah pada yaumun nahar? Katanya Safiyyah, qultu bala, sudah ya Rasulullah. Qala la bas, enggak ada masalah kalau begitu. Infiri, pulang kamu. Artinya dikarenakan sudah melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji, maka tidak masalah. Dan yang haid tidak perlu tawaf wada. Karena haid tidak perlu tawaf wada. Sudah, pergi sekarang. Kata Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, falaqiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mus'idun min Makkah wa ana munhabitatun 'alayha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui aku, beliau naik dari Makkah dan saya turun dari Makkah. Aw ana mus'idatun wa huwa munhabitun minha, atau saya yang naik dari Makkah dan beliau turun dari Makkah. Artinya papasan di jalan pulang ke Madinah. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi al-Aswad Muhammad ibn Abdurrahman Nawfal an Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amma hajjatil wada'. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun haji wada'. Fa minna man halabi umratin wa minna man halabi hajjin wa umratin Wa minna man ahalla bil hajj, di antara kami ada yang berihlal umrah saja. Di antara kami ada yang berihlal dengan haji dan umrah sekaligus. Di antara kami ada yang berihlal dengan haji saja. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj, dan Rasul pun berihlal haji. Wa amma man ahalla bil hajj aw jam'al hajj wal umrah, adapun yang berihlal haji atau yang mengumpulkan antara haji dan umrah, lam yahillu hatta kana yawmun nahr, mereka semua tidak tahalul sampai pada yawmun nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ahalla bil hajj saja namanya ifrad, yang mengumpulkan haji dan umrah kiran, isinya adalah kiran, dan dia membawa hewan, hewan hadyu, maka tidak tahalul sampai selesai manasik haji tanggal 10 Dzulhijjah. Dia datang ke kota Mekah, tawaf, namanya tawaf kudum, 10 putaran, sa'i makam Ibrahim, bisa cukup, bisa juga dia sa'i. Kalau dia sa'i ketika itu, nanti ketika ifadah tambah sa'i lagi. Kalau dia belum sa'i, maka nanti ketika ifadah, dia harus sa'i. Dia cukup sekali sa'i saja. Sudah selesai itu semua, dia tidak tahalul. Masih pakai baju ihram, tidak boleh pakai punya uang dan segala macam. Sampai masuk hari-hari haji tanggal 8 Dzulhijjah, 8, 9, 10. Di tanggal 10 Dzulhijjah, dia baru tahalul awal, melepaskan baju ihramnya, bisa menggunakan pakaian biasa, pakai minyak wangi, tetapi tidak boleh sama istri. Sampai selesai tawaf, ifadah, baru tahalul akbar yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Gundar, Muhammad bin Ja'far. قال حدثنا شعبة عن الحكم ابن عتبة عن أن علي بن حسين بن عابدين عن مروان بن الحكم قال قد جاء مروان شهيد عثمان وعلي رضي الله عنهما سيبنا من يسكن عثمان بن علي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة ويجمع بينهما عثمان ketika itu melarang dari mut'ah dan mengumpulkan antara keduanya. Apa yang dimaksud dengan mut'ah di sini? Yang dimaksud dengan mut'ah di sini adalah mut'atul hajj. Mut'ah pada haji, yakni haji tamattu. Mengumpulkan antara umrah dan haji. Baik, umrah dulu selesai, tunggu pada saat musim haji, baru dia niat untuk haji. Dapat dua-duanya. Baik. Ketika kata Utsman melarang sahabat untuk tamattu haji. Jadi mut'ah itu macam-macam, Pak. Nah, gitu, Pak, ya. Nah, macam-macam, Pak. Ada mut'atul hajj, itu namanya haji tamattu. Yang kedua ada mut'atul nikah, nikah mut'ah, hukumnya haram. Yang ketiga mut'atul talak. Mut'atul talak. Yani mut'ah ketika talak. Maksudnya ketika Anda, la qadarullah, jangan sampai demikian, menceraikan istri Anda, maka dianjurkan bagi sang suami memberikan mut'ah. Jadi semacam hadiah, ya, kenang-kenangan indah kepada mantan istrinya yang menyenangkan dia. Semampu dia, yang enggak mampu ya semampunya, yang mampu maka dia memberikan yang terbaik. Itu namanya mut'atul, mut'atul talak. Jadi menikah baik-baik, kisah juga baik-baik. Barakallahu fikum. Lanjut, qala rahimahullahu taala wa Utsman yanha 'anil mut'ah wa yajma'a bainahuma. Sahabat Utsman melarang dari tamattu' atau mengumpulkan antara umrah dan haji. Falamma ra'a 'Aliyyun, maka ketika sahabat Ali melihat seperti itu. Ahalla bihima, sahabat Ali berihlal dengan dua-duanya. Beliau mengatakan labbaika bi umratin wa hajjah. Terang-terangan itu. Labbaika bi umratin wa hajjah. Qala, katanya Ali bin Abi Thalib, ma kuntu li'ada'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahad. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan sunnah Nabi karena ucapan siapapun. Sunnah Rasul ya. Jadi ini menunjukkan sunnah Rasul adalah tamattu haji. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عبد الله بن طاووس أنا به طاووس بن كيسان ابن عباس رضي الله عنهما قال dari ابن عباس رضي الله عنهما berkata كانوا يرون, dahulu mereka orang-orang jahiliyah Mereka memandang annal umrah fi ashhuril hajj min afjaril fujur fil ard. Umrah pada bulan-bulan haji itu termasuk tindakan fujur yang paling fajir di muka bumi. Nah, tindakan kefasikan, tindakan kekejian yang paling kecil di muka bumi. Itu khurafatnya orang-orang jahiliyah. Umrah di musim haji itu tindakan yang paling kecil. Qala wa yaj'aluna al-muharram safar. Mereka menjadikan Muharram sebagai bulan safar. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan idza bara'ad dabar wa 'afal athar wa salaha safar halat lil ummah lil man yahtamar. Artinya idza bara'ad dabar. Kalau dabar adalah unta-unta yang dipakai untuk mengangkut barang. Bara'a ay sembuh. Kalau unta-unta tadi sudah sembuh, unta dikarenakan ngangkut barang banyak, akhirnya kan ada yang lecet, ada yang luka gitu ya, ada yang memar gitu. Kalau sudah sembuh ini, kalau wa'afa al-athar, dan telah tertutupi athar, athar itu bekas-bekas orang safar haji, dulu jalan kaki atau naik kendaraan, jadi bekas-bekas kaki-kaki kuda, kaki unta, kaki keledai, kakinya orang safar sudah hilang dikarenakan sudah terkena debu-debu yang lainnya. Wan salaha safar, dan telah selesai bulan safar. Halatil umratu liman i'tamar, maka baru boleh umrah bagi orang yang ingin umrah. Jadi ini khurafat orang jahiliyah. Umrah di musim-musim haji tindakan yang paling fajir. Kapan boleh umrah? Setelah selesai bulan safar. Berarti mulai bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Awal, Tsani, Jumada Ula, Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hanya ini. Selebihnya tidak boleh umrah kata mereka. Tayyib, kata Ibn Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atil muhillina bil hajj. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya datang ke kota Mekah pagi hari tanggal 4 Zulhijjah. Mereka semua berihlal dengan haji. Hanya haji. Qala fa amarahum ay yaj'aluha umratan. Lalu Rasul pun memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai umrah. Namanya faskhul hajj. Man fasakh, membatalkan niat haji diganti dengan umrah. Bagi siapa ini? Bagi yang tidak membawa hewan haji. Langsung berubah niat. Dari awal, dari miqat niatnya haji, langsung berubah menjadi niat umrah saja. Qala fata'abama dhalika indahum. Maka itu menjadi besar, berat bagi mereka ini. Kok umrah? Wah, ini kan katanya orang dulu, katanya orang jahiliyah, tindakan fajir yang paling fajir. Kok umrah? Besar bagi mereka. Faqulu ya Rasulullah ayyul hil, ya Rasulullah tahalul apa ini? Qal al hil, hilun kulluhu, kata beliau. Tahalul dari semuanya. Hal semuanya halal. Yani minyak wangi boleh, pakaian boleh, sama istri juga boleh. Semuanya halal. Betul-betul tahalul sempurna. Jadi tawaf, sa'i safa marwah, tahalul. Sudah kundun atau ditipiskan rambutnya merata, lepas pakaian, semuanya halal. Pakaian semua yang diharamkan sebelumnya jadi halal semuanya. Hilun kulluhu. Paham ya? Beliau datang pada 4 Dzulhijjah. 5, 6, 7. 3 hari beliau ada di Mekah. Tanggal 8 berangkat menuju ke Mina Tarwiyah. 3 hari. Maka beliau posisinya ketika itu musafir, dikarenakan hanya 3 hari. Ini diantara hujah dalil yang dipakai oleh para ulama. Kalau ada orang yang tinggal di sebuah tempat lebih dari 3 hari, lebih dari 3 hari, maka dia langsung dihukumi mukim. Paham tak ini? Kalau dia tinggal di sebuah tempat lebih dari 3 hari, langsung dihukumi sebagai mukim. Sudah mukim normal. Kalau dia kurang dari 3 hari, maka dia mukim, maka dia musafir, berhujah dengan hadis ini. Antum umrah. Paket umrahnya antum lama nih, 21 hari. Ada enggak? Ya ada, berkantung aja. Nah, berangkat langsung kota Madinah. Di Madinah antum berapa hari? 10 hari. Kemudian di Mekah berapa hari? 9 hari. Safarnya 2 hari. Pergi sehari, pulang sehari, dikurangi 2. 9 hari kan di Madinah 10, di Mekah 9 hari. Khalas, antum ketika di Madinah mukim. Karena lebih dari 3 hari. Sampai di kota Mekah itu mukim. Ada lebih dari 3 hari. Ada ala qaul pendapat sebagai ulama, ada mengatakan pendapat jumhur ulama. Sudah langsung antum sampai di Madinah mukim. Antum sempurna salatnya, antum bisa mengerjakan rawatib qabliyah ba'diyah sebagaimana mukim yang lain. Ketika antum salat sendirian harus sempurna 4 rakaat. Ala qaul. Baik, dengan hadis ini. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر شو ده غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان قهم مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه سبب موسى من ابو موسى من ابو موسى اسمه من عبد الله ابن قيس قال قدني ابو موسى قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالحل. Saya datang menemui Nabi ketika haji wada, fa amarahu bil hil, Rasul memerintahkan dia untuk tahallul, yakni tamattu, dibikin umrah baru kemudian dia haji. Dikarenakan Nabi Musa tidak membawa hadyu. Juga sahabat Ali tidak membawa hadyu. Maka mereka semua tahallul. Qala haddatsana Isma'il qala haddatsana Isma'il bin Abi Uwais. Qala haddatsani Malik. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن نافع بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم dari حفصة istri النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حفصة berkata يا رسول الله وهي رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك يا رسول الله kenapa kok orang-orang tahalul semua dengan umrah sementara engkau belum tahalul dari umrahnya kamu. Kenapa? Qal, kata Rasul menjelaskan, inni labbattu ra'si wa qallattu hadi fala ahillu hatta anhar. Sesungguhnya aku sudah mentalbit kepalaku. Tahu mentalbit? Talbit itu ya ikhwan, disunahkan bagi yang rambutnya panjang. Ketika Anda ihlal umrah atau haji rambutnya antum panjang, disunahkan talbit. Talbit itu menggunakan minyak rambut. Minyak rambut, diusahakan minyak yang bisa membuat rambut Anda tidak kemana-mana, nempel. Kalau di zaman dahulu menggunakan krim. Krim baunya wangi, paham ya? Rambut itu rambutnya itu dikasih krim, disisir, plek, plek, sudah. Diam gitu aja rambutnya itu, tidak gerak-gerak. Namanya apa ini? Talbit. Ini hukumnya sunnah bagi yang rambutnya panjang. Kalau rambutnya tidak panjang, misalkan antum berangkat umroh, rambutnya antum masih kayak saya sekarang ini, ya enggak perlu talbit, dikarenakan sudah ya enggak pakai kemana-mana. Hah? Atau rambutnya itu sedang pendek gitu, enggak perlu talbit. Tapi ketika rambutnya panjang maka ditalbit. Itu talbit, kalau menggunakan yang wangi-wangi, dilakukan sebelum menggunakan baju ihram. Sebelum dilakukan baju ihram. Qala inni labbattu ra'si, aku sudah mentalbit kepalaku. Wa qallattu hadi, aku sudah mengikat hewan sembelihanku. Ini Rasul membawa hewan hadyu. Fala ahillu hatta anhar, maka aku tidak boleh tahalul sampai aku menyembelih hewanku ini. Maka beliau dikatakan qarin, haji qiran. Beliau sampai di kota Mekah, tawaf, sa'i, selesai, tidak tahalul. Masih menggunakan baju ihram, masih tidak boleh yang lain-lain tadi. Sampai masuk musim haji, beliau di Mina, di Arafah, di Muzdalifah sampai tanggal 10 Dzulhijjah beliau menyembelih hewan hajinya baru tahallul. Barakallahu. Nah, adapun para sahabat yang lain tidak membawa hewan haji, maka mereka semua tahallul dengan umrahnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dubai qala katanya Nasr bin Imran tamatta'tu, saya tamattu, fanahani nasun, orang-orang melarang aku karena saya tamattu. F Fasa'at Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa'amarani. Maka saya bertanya kepada Ibn Abbas, ternyata beliau memerintahkan aku dengan tamatku. Qala fara'aitu fil manam, maka saya bermimpi dalam tidurku, ka'anna rajulan yaqulu li, seolah-olah ada seseorang yang mengatakan kepada aku, hajjun mabrur wa umrah mutaqabbalah, haji mabrur dan umrah kamu diterima. Qala fa akhbartu Ibn Abbas, saya pun memberitahu kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, faqala Ibn Abbas sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, tamattu itu merupakan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah qauliyah, sunnah dalam bentuk anjuran karena rasul qiran. Qala faqala li, maka beliau berkata kepada aku, aqim indi, kamu tinggal di rumahku. Fa aj'ala laka sahman min mali, aku akan memberikan kepada kamu satu saham dari hartaku. Kamu tak kasih uang. Qala Syu'bah, kata Syu'bah, faqultu lima, kata Syu'bah, saya bertanya, kenapa kok dikasih uang? Faqal, dia menjawab lirru'ya allati ra'aitu, karena mimpi yang saya lihat dalam tidurku. Apa itu? Hajjun mabrur, umrah mutaqabbalah. Senang hajinya mabrur, senang umrahnya makbul, ngasih uang kepada muridnya. Sunnatun Nabi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Qala haddathana Abu Shihab bin Qal. Berkata Abu Shihab, qadimtu mutamatti'an Makkah bi umrah. Saya datang sebagai orang mutamatti', sebagai orang yang tamattu' dengan umrah datang ke kota Mekah. Padakhalna qabla tarwiyati bi thalathati ayyam. Kami masuk ke kota Mekah 3 hari sebelum Yaum Tarwiyah. Tanggal berapa ya, Pak? 5, 6, 7. Tanggal 5 Dzulhijjah masuk, 5, 6, 7 baru tanggal 8 Tarwiyah. Faqala li unas min ahli Makkah, maka berkata kepada aku beberapa orang dari penduduk Mekah, tasirul an hajjatuka makkiyah, kamu sekarang hajinya haji orang Mekah karena kamu sudah masuk Mekah sebelum Tarwiyah. Fadakhaltu ala Ata'in astaftih, maka saya pun masuk menemui Ata' bin Abi Rabah, saya minta fatwa kepada beliau. Faqala, beliau mengatakan, haddatsani Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah menyebutkan hadis kepada aku Jabir bin Abdullah, annahu hajja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma saqal budna ma'ahu. Bahwasanya Jabir berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari beliau membawa menuntun al-budna, ini unta untuk haji, bersama dengan beliau. Qala waqad ahallu bil haji mufrada, sebelumnya mereka ini mereka berihlal haji saja, haji ifrad saja. Faqala lahum, maka Rasul berkata kepada mereka, ahillu min ihramikum bi tawafil bait wa bain as-safa wal marwa wa qassiru thumma aqimu halala. Hendaklah kamu tahallul dari ihram kalian dengan cara tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i safa dan marwah, wa qassiru, dan qasr saja, jangan gundul karena mau haji. Thumma aqimu halala, kemudian kalian tinggal dalam keadaan halal, tahal dari semua hal. Hatta idza kana yaum tarwiyah, hingga nanti pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, fahillu bil haj, maka baru kamu berihlal dengan haji. Waj'alul lati qadimtum biha mut'atan, dan jadikan yang kamu datang tadi barusan sebagai mut'ah, yakni sebagai haji tamattu. Faqalu kayfa naj'aluha mut'atan wa qasmaina al-hajj? Ya Rasul, bagaimana kami menjadikan sebagai mut'ah, sebagai tamattu, padahal kami telah menamakannya dengan haji? Qala if'alu ma amartukum, lakukan yang saya perintah kepada kalian, kerjakan. Falaula anni suqtul hadiya la fa'atum mithla dhi amartukum, kalau seandainya aku tidak menuntun hewan haji, sungguh aku akan mengerjakan seperti yang kamu kerjakan, seperti yang aku perintah kepada kalian, aku akan tamattu. Walakin la yahillu minni haramun hatta yablughal hadyu mahillah, tetapi tidak bisa, tidak halal bagi aku yang haram-haram ini hingga hewan haji ini sampai pada tempatnya, yakni saya sembelih pada Yaumun Nahar. Fa fa'alu, mereka pun melakukannya. Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad al-A'war an Syu'bah bin Amr bin Murrah an Sa'id bin Musayyib qala ikhtalafa 'Ali bin Utsman radhiyallahu anhuma wa bi Utsman fil Mut'ah. Sahabat Ali dan Utsman ikhtilaf, mereka berdua sedang di daerah Utsman tentang masalah Mut'ah, yakni haji tamattu. Faqala Ali, maka berkata Ali, ma turidu illa an tanha an amrin fa'alahu Nabi SAW. Tidaklah engkau wahai Utsman menghendaki kecuali engkau hendak melarang sesuatu yang dikerjakan Nabi SAW. Falamma ra'a dhalika Ali nahalla bihi ma jami'an. Ketika Ali memandang seperti itu, beliau pun berihlal dengan dua-duanya sekaligus, mengatakan labbaika bi hajjin bi ummatin wa hajjin. Intaha, selesai sekian banyak hadis wa athar yang dibawakan sama Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Barakallahikum al-mu'adzin yu'adzin. Baik, barakallahikum. Dari sekian banyak hadis yang tadi kita baca, kita bisa membawakan beberapa kesimpulan. Yang pertama, an-nusuku thalathah, at-tamattu' wal-qiran wal-ifrat. Nusuk, manasik haji itu ada tiga, ada tamattu', ada qiran, ada ifrat. Kilaha jaizun bittifaq, semuanya boleh dilakukan dengan kesepakatan para ulama. Wa afdaluha at-tamattu', dan yang paling afdal ialah tamattu. Nah, di masa-masa kita sekarang ini, hampir seluruh jemaah haji sekarang itu hajinya haji tamattu. Yang kedua, bagi seseorang yang membawa hewan hadyu dari miqat, maka dia haji qiran. Maka dia haji qiran, tidak boleh tamattu. Yang ketiga, siapa saja yang tidak membawa hewan hadyu dari miqat, maka hajinya tamattu' atau ifrat, tergantung keadaannya. Maka hajinya tamattu' atau ifrat. Di bagian yang membawa apa? Bawa hadyu. Yang keempat, bagi yang sudah berniat, bagi yang sudah berniat untuk ifrat, atau untuk qiran, bagi yang sudah berniat untuk ifrat, atau untuk qiran dari miqat, dalam keadaan dia tidak membawa hewan hadyu, dalam keadaan dia tidak membawa hewan hadyu, maka dia diperbolehkan untuk fasakh, diperbolehkan untuk faskhul hajj, diperbolehkan untuk menfasakh, menghapus niat haji. Wa ja'alaha umratan, dan dia jadikan sebagai umrah. Ingat, dia tidak membawa hewan hadyu. Dia dari miqat niatnya qiran atau ifrat, karena enggak tahu atau tahunya itu. Setelah dia berangkat menuju Mekah, dia ngerti bisa tamattu, maka dia bisa menfasakh hajinya. Dia niatkan untuk umrah saja. Barakallahu'alaikum. Seperti yang disebutkan di sini dalam juga banyak periwayatan. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Dan itu yang disebutkan dalam bab Imam Bukhari, wa faskhil haji liman lam yakun ma'ahu hadiyun. Itu maknanya. Yang kelima, terkait dengan masalah kaum wanita. Apabila wanitanya haid sebelum prosesi umrah dan baru suci ketika masuk manasik haji, wanita yang haid sebelum proses umrah belum suci sampai masuk manasik haji, maka dia niatkan haji ifrad. Dia niatkan haji ifrad, hanya haji saja. Paham ya? Kalau dia haidnya sebelum umrah namun telah suci sebelum pelaksanaan haji, maka dia bisa tamattu. Langsung dia umrah, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian menunggu tanggal 8 Zulhijjah yaum tarwiyah untuk haji. Dia bisa tamattu. Dibahami insyaAllah ya. Paham dong? Pembahasan yang keenam. Ketika dalam proses manasik haji, udah masuk haji ya Pak. Ketika pada proses manasik haji wanita itu haid, ya, ada wanita yang haid ketika sedang proses manasik haji, maka dirinci. Yang pertama, dia sudah melakukan tawaf ifadah. Dia sudah melakukan tawaf ifadah, maka dia boleh pulang ke tanah air walaupun masih haid dan tidak wada, tidak tawaf wada, langsung pulang. Rincian yang kedua, dia belum melaksanakan tawaf ifadah. Tadi kan sudah ya, yang ini dia belum mengerjakan ifadah, kemudian dia haid, maka dia tidak boleh pulang, tidak boleh pulang ke tanah air sampai suci dari haidnya dan melakukan ifadah. Paham dong? Melakukan ifadah. Ifadahnya bahkan boleh dijamak dengan wada', labas, tidak ada masalah. Paham ya? Ini diambil dari kisahnya Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum. Tayyib. Selebihnya sudah pernah kita bahas ya. Ada mafhumun insyaallah. Kemudian di sini dibawakan beberapa ahar penegasan tentang sunnah tamattu untuk menyelisihi ahli kita, menyelisihi orang jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah tidak boleh tamattu, tidak boleh umrah di musim-musim haji. Maka Rasul datang dengan sunnah tamattu dalam rangka menyelisihi ahli kita. Sehingga dikatakan manasik itu ada tiga, ifrad, qiran, tamattu. Yang paling afdal tamattu. Dikarenakan Rasul yang memerintahkannya. Yang kedua, Rasul menginginkannya. Kalau seandainya tidak membawa hadyu, dia akan mengerjakan tamattu. Dan yang ketiga dalam rangka untuk menyelisihi ahli kitab atau menyelisihi orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan. Antum menghafal, silakan antum pilih yang mana antum ingin menghafal. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya, yang bisa menghafal semuanya Allahu Akbar. Nah, yang bisa menghafal sebanyak mungkin insyaallah. Ya, paling tidak satu hadis barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara cukup nanti lahuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullahu taala.